Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثُمَّ عَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. إخوتي الكرام أعزني الله وإياكم. Salah satu makar atau tipu daya syaitan terhadap Bani Adam adalah dengan cara memunculkan rasa was-was di dalam kalbunya. Dan rasa was-was tersebut bisa menimpa siapapun, bahkan para ulama atau para ahli ibadah, mereka juga bisa terjangkiti penyakit was-was. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan tentang hal ini dalam firman-Nya, "Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Yang senantiasa membisikkan rasa was-was dalam kalbu-kalbu manusia, dalam dada-dada manusia. Lalu bagaimana pandangan syariat Islam terkait dengan fenomena tersebut? Ternyata seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala juga bisa terjangkiti penyakit was-was. Dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah terkait dengan permasalahan tersebut, kata beliau rahimahullah, وليست حاله بأول حال تعرض لأهل الإيمان. Beliau rahimahullah menjelaskan bahwa keadaan seperti itu, keadaan seorang mukmin yang tertimpa penyakit was-was bukanlah keadaan yang pertama kali dialami olehnya, wala hiya akhiru halin, dan bukan pula itu merupakan kondisinya yang terakhir. Bal satabqa ma dama fid dunya mu'min, bahkan akan senantiasa ada selama mukmin tersebut hidup di dunia. Penyakit was-was akan senantiasa mengancam seorang mukmin sepanjang hidupnya, selama hayat masih di kandung badan. Syaitan sangat berambisi untuk menyesatkan manusia dengan penyakit tersebut, penyakit was-was, berusaha untuk memunculkan syak, keraguan terhadap agamanya, berusaha untuk melemahkan keyakinan seorang mukmin terhadap akidahnya. Maka ini menjadi tanbih bagi kita semua. Ternyata seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala juga tidak lepas dari ancaman tersebut. Walaqad kanat hadhihi al-hal ta'ridu lis-sahabah radhiyallahu anhum, dan kondisi yang seperti ini pernah dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat juga pernah mengalaminya. Mereka pernah ditimpa rasa was-was dari syaitan, padahal kita tahu siapa mereka, para sahabat radhiyallahu anhum yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi wahyu masih turun kepada mereka dengan keimanan dan ketakwaan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ternyata mereka juga pernah mengalami hal tersebut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ja'unasun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu pernah datang sekelompok sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'aluhu, kemudian mereka bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bih. Kata mereka, sungguhnya kami menjumpai dalam jiwa-jiwa kami sesuatu yang salah seorang dari kami merasa berat untuk mengucapkannya. Ini pengakuan dari sebagian sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang mengalami hal tersebut, mendapatkan sesuatu yang sangat berat untuk diucapkan secara lisan, sesuatu yang sangat mungkar dan tidak pantas untuk diucapkan dengan lisan. Maka para sahabat merasa gelisah dan menanyakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau bersabda, awaqau qad wajadtumuhu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, benarkah kalian mendapatkan perasaan seperti itu? Qalu, maka mereka menjawab, na'am, benar wahai Rasulullah. Qal, maka beliau bersabda, dzaka sharihul iman, itulah keimanan yang sharih, itulah keimanan yang nyata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatil kiram azzani Allah wa iyyakum, keadaan seperti itu bukan merupakan suatu pertanda yang buruk bagi seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala muncul rasa was-was dalam kalbunya terkait dengan berbagai perkara, mungkin terkait dengan akidahnya atau terkait dengan ibadahnya, tiba-tiba muncul keraguan dalam kalbunya, tiba-tiba muncul kebimbangan dalam kalbunya terkait dengan apa yang dia yakini selama ini, perkara-perkara yang sangat buruk dan tidak pantas untuk diucapkan dengan lisan. Dan mungkin kita pernah mengalami hal semacam itu. Tiba-tiba terlintas dalam kalbu kita hal-hal yang tidak baik dan sangat sulit untuk dikendalikan. Tiba-tiba muncul begitu saja. Maka kata para ulama, ini merupakan perkara yang di luar jangkauan kemampuan seorang manusia. Selama seorang hamba tidak merasa tenang dengan keberadaan was-was seperti itu, dia merasa gelisah dan sangat membencinya, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan perasaan-perasaan seperti itu. Maka kata para ulama, yang demikian itu tidak akan bermadharat sama sekali terhadap keimanannya, terhadap akidahnya. Dan bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan sebuah bisyarah, sebuah berita gembira. Dzaka sharihul iman, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, itulah keimanan yang nyata, menunjukkan bahwa orang tersebut adalah seorang mukmin. Kegelisahan dan kebencian mukmin tersebut terhadap perasaan seperti itu kemudian upaya untuk menghilangkannya, maka ini menjadi indikasi bahwa dia adalah seorang mukmin, menjadi pertanda bahwa dia adalah seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat bertolak belakang kondisinya dengan seorang kafir atau seorang munafik ketika terjangkiti penyakit was-was. Mungkin dia akan merasa tenang dan tidak ada upaya sama sekali untuk menghilangkannya. Sudah tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang kafir, musyrik atau munafik, na'udzubillah min dzalik. Sehingga kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan bisyarah, sebuah berita gembira, menjadi bukti keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala selama dia merasa tidak tenang dan berusaha untuk menghilangkannya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa fi sahihain anhu aidan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti syaitan ahadakum fayakulu man khalaqa kada man khalaqa kada. Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali menjelaskan tentang salah satu gambaran bagaimana upaya syaitan untuk menimpakan rasa was-was kepada seorang mukmin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, syaitan akan mendatangi salah seorang di antara kalian, lantas dia mengatakan, man khalaqa kadza, man khalaqa kadza. Syaitan bertanya kepadanya, siapa yang telah menciptakan ini, siapa yang telah menciptakan itu. Hatta yakula man khalaqa rabbak, sampai syaitan akan mengatakan kepadanya, man khalaqa rabbak, siapa yang telah menciptakan Rabbmu. Na'udzubillah min dzalik. Ketika perasaan was-was tersebut dibiarkan begitu saja, tidak ada upaya untuk menghilangkannya, sehingga seorang hamba tenggelam dalam perasaan was-was tersebut, maka syaitan akan sampai kepada suatu keadaan di mana dia mengatakan kepada hamba tersebut, man khalaqa rabbak, siapa yang telah menciptakan Rabbmu. Maka penting untuk berusaha semaksimal mungkin menghilangkan perasaan was-was seperti ini. Jangan dibiarkan begitu saja. Kalau dibiarkan begitu saja, maka akan membuat seorang hamba tenggelam dalam rasa was-wasnya, mengikuti alur yang dibuat oleh syaitan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza balaghahu falyasta'id billah walyantahi. Kalau sampai seperti itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka solusinya adalah falyasta'id billah, hendaknya dia beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yantahi, dan berhentilah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan jalan keluarnya dalam hadis ini. Yang pertama, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dia harus beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa ini merupakan godaan syaitan. Telah kita sampaikan tadi, ini merupakan salah satu makar syaitan terhadap Bani Adam, memunculkan rasa was-was dalam kalbunya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk beristiazah dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yantahi, kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya dia menghentikan hal tersebut. Hendaknya dia berhenti. Gunakan kalbu untuk memikirkan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Masih terlalu banyak perkara-perkara penting yang harus dipikirkan. Jangan biarkan kalbu sibuk memikirkan perkara-perkara seperti itu. Paling tidaknya la faidata fihi, perkara yang sia-sia, tidak ada manfaatnya sama sekali. Apalagi ternyata bisa menimbulkan akibat yang sangat fatal. Seorang muslim bisa terjangkiti penyakit was-was, muncul keraguan dalam beragama. Muncul kerancuan dalam berpikir dan lain sebagainya. Maka ini merupakan sebuah terapi yang sangat ampuh untuk melawan penyakit was-was. Waliyantahi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, berhentilah dia untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Sibukkan kalbu dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan memikirkan perkara-perkara yang bermanfaat. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi kitabil iman, Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Al-Iman, kata beliau rahimahullah, wal mu'minu yubtala biwasawisi syaitan biwasawisil kufur, kata beliau rahimahullah, dan seorang mu'min itu akan diuji dengan rasa was-was dari syaitan, yaitu was-was yang berupa kekufuran, was-was yang bisa menjerumuskan seorang hamba kepada kekufuran. Na'udzubillah min dzalik, sehingga akibatnya sangat fatal, bisa membuat seorang muslim keluar dari agamanya ketika dia merasa ragu terhadap keabsahan agama Islam. Dia merasa bimbang terhadap kebenaran agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Sampai seperti itu akibatnya. Atau mungkin dalam perkara ibadah, terkadang kita jumpai ada seorang muslim yang berkali-kali melakukan wudu, diulang terus-menerus wudunya. Dia merasa wudunya tersebut belum sah. Itu salah satu tanda bahwa seorang hamba telah terjangkiti penyakit was-was. Atau mungkin seseorang yang berkali-kali melakukan takbiratul ihram. Diulang terus menerus takbirnya. Dia merasa takbirnya belum sah. Sampai-sampai kita merasa kasihan atau melihat orang yang kondisinya seperti itu. Maka perlu diketahui bahwa ketika seseorang telah melakukan suatu ibadah alal yakin dan dia berada di atas keyakinan bahwa ibadah tersebut telah dilakukan secara syar'i, maka kata para ulama, al yakin la yazulu bisyak, sebuah kaidah yang sangat bermanfaat dalam pembahasan ini. Al yakin la yazulu bisyak, suatu keyakinan itu tidak akan bisa dihilangkan dengan keraguan. Seperti contoh yang telah kita sampaikan tadi, ketika seseorang telah yakin berwudu dengan cara yang syar'i, maka dia harus tetap meyakini keabsahan wudunya tersebut sampai dia yakin telah melakukan suatu pembatal wudu. Sampai dia merasa yakin bahwa wudunya telah batal. Kalau sekedar keraguan maka jangan diperhatikan, jangan digubris. Kalau sekedar keraguan, dia merasa ragu, saya sudah batal atau belum wudunya? Saya sepertinya tadi sudah batal wudunya. Kalau sebatas keraguan maka hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan wudunya. Dan ini bisa di kiaskan kepada permasalahan-permasalahan yang lainnya. Sebuah kaidah yang bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah terkait dengan akidah, terkait dengan ibadah, terkait dengan muamalah dan lain sebagainya. Ketika seorang muslim misalnya telah mengucapkan dua kalimat syahadah, sejak kecil statusnya sebagai seorang muslim, maka dia tidak perlu ragu ketika muncul dalam kalbunya perasaan was-was, apakah keislaman saya sudah batal? Sepertinya saya tadi telah melakukan pembatal keislaman. Kalau sekedar syak, sebatas keraguan, maka hal tersebut tidak memberikan pengaruh sama sekali terhadap keislamannya. Sampai dia benar-benar yakin telah melakukan pembatal keislaman. Sekali lagi, kalau sebatas keraguan maka hal tersebut tidak bermadharat sama sekali. Kama qalat as-sahabah, ya Rasulullah, inna ahadana la yajidu fi nafsihi ma la an yakhirra min as-sama' ila al-ardi ahabbu ilayhi min an yatakallama bih. Sebagaimana telah disebutkan oleh para sahabat, ketika mereka mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya ada di antara kami yang menjumpai dalam jiwanya sesuatu yang seandainya dia terjun dari atas langit ke bumi, ahabbu ilaihi min an yatakallama bih, lebih dia sukai daripada mengucapkan apa yang ada dalam kalbunya tersebut. Ya, ini perkara yang sangat buruk dan tidak pantas untuk diucapkan secara lisan. Seandainya harus memilih, maka para sahabat lebih memilih terjun dari atas langit ke bumi daripada mengucapkan apa yang terbesit dalam kalbunya. Waqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzaka sharihul iman, itulah keimanan yang nyata. Kemudian kata Syekhul Islam rahimahullah, ai husulu hadzal waswas ma'a hadhil qarahatil 'azimati lah, munculnya perasaan waswas dengan adanya kebencian yang sangat besar terhadap perasaan tersebut, wa daf'ihi 'anil qalb, dan adanya upaya untuk menghilangkan perasaan itu dari kalbu, huwa min sharihil iman, itulah bukti keimanan yang nyata. Telah kita sampaikan di awal pembahasan tadi, menjadi pertanda bahwa dia adalah seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama pun telah menjelaskan bahwa perasaan yang muncul dalam kalbu seorang mukmin kemudian perasaan tersebut tiba-tiba hilang begitu saja, hanya sebatas lintasan-lintasan dalam kalbu seorang hamba, sesuatu yang terbesit dalam kalbu seorang mukmin. Maka yang demikian itu, kata para ulama, tidak memberikan konsekuensi hukum sama sekali. Dalam arti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab seorang hamba karena keberadaan rasa was-was dalam kalbunya. Nah, kenapa demikian? Kata para ulama, ini termasuk perkara yang berada di luar jangkauan kemampuan seorang manusia, di luar batas kemampuan seorang hamba. Tiba-tiba muncul perasaan seperti itu tanpa bisa dikendalikan sama sekali. Dan mungkin kita pernah mengalaminya. Tiba-tiba muncul perasaan seperti itu, kemudian hilang begitu saja. Suatu saat muncul lagi perasaan tersebut, kemudian hilang lagi. Maka ulama menjelaskan hal tersebut tidak memberikan konsekuensi hukum sama sekali. Allah Azza wa Jalla akan mengampuninya selama tidak diucapkan dan diamalkan konsekuensinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza li ummati amma haddatsat anfusuha ma lam yatakallamu aw ya'malu bih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengampuni untuk umatku berbagai perkara yang dibicarakan oleh jiwa-jiwa mereka. Amma haddasat anfusuha malam yatakallamu. Kata beliau, selama tidak diucapkan oleh mereka au ya'malu bih, atau selama mereka tidak mengamalkan konsekuensinya, maka ini menunjukkan betapa rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas untuk hamba-hambanya. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla mengazab seorang hamba karena keberadaan rasa was-was seperti itu, mungkin tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini bisa selamat. Bisa kita bayangkan, para sahabat sekalipun mereka mengalami hal seperti ini. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan sekian banyak istimewaan yang mereka miliki, apalagi orang-orang selain mereka. Kal mujahid alladhi ja'ahu al-adu wa dafa'ahu hatta ghalabah. Syekhul Islam memberikan permisalan di sini. Kondisi hamba yang seperti itu, kondisi mukmin yang seperti itu, kata beliau, ibarat seorang mujahid yang bertemu dengan musuhnya, kemudian dia berusaha untuk melawan musuhnya tersebut sampai dia berhasil mengalahkannya. Ibarat seorang mujahid fisabilillah yang bertemu dengan musuhnya, kemudian mujahid tersebut berusaha sekuat tenaga untuk melawan dan mengalahkannya. Fahadha azimul jihad. Maka ini merupakan jihad yang sangat besar. Jihad melawan syaitan. Ila an qala, sampai beliau mengatakan, walihadha yujadu inda tulabil ilm wal ibadah. Kata Syekhul Islam, dan oleh karenanya telah dijumpai pada para penuntut ilmu dan ahli ibadah, minal wasawis wa syubhat ma laisa inda ghairihim, berbagai rasa was-was dan syubhat ma laisa inda ghairihim, yang tidak dijumpai pada selain mereka. Syaitan sangat berambisi untuk menyesatkan mereka, melebihi ambisi syaitan untuk menyesatkan selain mereka. Dan syaitan berusaha untuk menghancurkan kalbu seorang hamba dengan berbagai tipu daya atau makarnya. Bahkan melebihi ambisi syaitan untuk menghancurkan fisik seorang hamba dan hartanya. Syaitan mengetahui bahwa letak kebahagiaan seorang mukmin itu ada pada kalbunya. Kondisi kalbu seorang mukmin akan sangat menentukan bagaimana nasibnya di dunia. di akhirat nanti. Kesedihan misalnya, al-huzn. Syaitan sangat berambisi untuk membuat seorang mukmin bersedih. Innama najwa minasyaitan liyahzunal ladina amanu, kata Allah Subhanahu wa taala. Liyahzunal ladina amanu, untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Maka syaitan sangat suka dan berambisi untuk membuat seorang mukmin bersedih. Nah, kenapa demikian? Karena syaitan mengetahui bahwa inti kekuatan seorang mukmin itu terletak pada kalbunya. Ketika kalbu seorang mukmin lemah, senantiasa sedih dan gundah gulana, maka akan berimbas kepada kekuatan fisiknya. Dia akan merasa malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa berat untuk beramal soleh. Mudah terjatuh dalam berbagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malas bekerja, beraktivitas, dan lain sebagainya. Sehingga syaitan sangat berambisi untuk menghancurkan kalbu mukmin dengan berbagai cara. Memunculkan was-was, memunculkan keraguan, memunculkan kekufuran, nifak, kibir, bukhl, dan berbagai penyakit kalbu. Meskipun terkadang syaitan juga berusaha untuk mencelakakan fisik dan harta seorang mukmin. Biidznillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, syaitan bisa melakukannya. Bahkan bisa membunuh manusia. Kita ingat bagaimana kisah seorang sahabat yang meninggal karena berkelahi dengan seekor ular jelmaan jin jahat, sampai sahabat tersebut meninggal dunia. Atau syaitan yang pernah mencuri harta sebagian sahabat, seperti Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau punya sebuah kebun kurma, kemudian dicuri sebagian buahnya oleh syaitan. Maka Ubay bin Ka'ab berhasil menangkap syaitan tersebut. Dan kemudian syaitan tersebut memohon kepada Ubay bin Ka'ab untuk dibebaskan dengan imbalan akan mengajarkan sebuah wirid, sebuah zikir yang bisa menjaga hamba dari gangguan-gangguan syaitan. Maka dia mengajarkan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata syaitan tadi, barang siapa membaca zikir ini pada sore hari, maka dia akan terjaga dari gangguan kami sampai pagi hari. Dan barang siapa menjaga wirid ini, zikir ini, pada pagi hari, maka dia akan terjaga dari gangguan kami sampai sore hari. Maka disampaikan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan, shadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar dalam hal ini, wa huwa kadzub, meskipun dia seorang pendusta. Maka harus kita upayakan penjagaan yang ekstra terhadap kalbu dari berbagai gangguan syaitan. kondisi kalbu lebih berhak untuk diperhatikan daripada kondisi fisik. Kalbu merupakan anggota tubuh yang paling mulia secara mutlak, anggota tubuh yang paling afdol, yang paling mulia secara mutlak. Disitulah inti kekuatan seorang mukmin. Dan akan sangat menentukan bagaimana nasibnya di akhirat nanti. Hisab dan al-jaza, perhitungan dan pembalasan di akhirat nanti berdasarkan kondisi kalbu seorang hamba. Kematian kalbu adalah kesengsaraan yang abadi. Na'udzubillahi min dalik. Asallallahu salama wal afiyah. Kemudian kata beliau rahimahullah, kenapa syaitan sangat berambisi untuk menghancurkan para penuntut ilmu dan ahli ibadah dengan memunculkan was-was pada jiwa mereka? Li'anal ghair lam yasluk syar'allahi wa minhajah. Karena selain mereka, kata beliau rahimahullah, selain penuntut ilmu, selain ahli ibadah, lam yasluk syara'allahi wa minhajah, dia tidak menempuh syariat Allah dan jalannya. Bal huwa muqbilun ala hawah fi ghaflatin an dzikri rabbih. Bahkan orang yang seperti itu, ahlul ma'asi, ahlul fusuq, ahlul dunya, muqbilun ala hawa fi ghaflatin an dzikri rabbih, dia tenggelam dalam hawa nafsunya, dia lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahadha huwa matlubu syaitan, dan inilah yang diinginkan oleh syaitan. Syaitan merasa telah berhasil menghancurkan mereka dan menyesatkan mereka. Tanpa diberi was-was, mereka sudah tenggelam dalam berbagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rahasianya kenapa syaitan lebih senang untuk menggoda orang yang berilmu dan ahli ibadah. Dengan senjatanya tadi, rasa was-was. Bikhilafil mutawajjihin ila rabbihim bil ilm wal ibadah. Ini berbeda kondisinya dengan orang-orang yang sibuk dengan ilmu agama dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua untuk senantiasa mewaspadai berbagai makar syaitan yang berusaha untuk menghancurkan kalbu-kalbu manusia, di antaranya dengan memunculkan rasa was-was. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari berbagai gangguan syaitan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua sampai akhir hayat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan dan semoga bermanfaat. Subhanallah. Alhamdulillah.